Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan. Zat yang maha mulia, maha hidup, maha perkasa, yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi, memiliki, dan juga yang akan memusnahkan segala sesuatunya di alam semesta ini. Zat yang maha mulia, yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat yang sederhana, mudah diucapkan, maknanya sangat tinggi, dan juga bermanfaat, yaitu Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Kita panjatkan juga salam hormat kita kepada manusia yang telah benar-benar disempurnakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadinya, ilmunya, fisiknya, dan juga jalur nasabnya. Manusia yang paling layak jadi suri tauladan, diidolakan, diikuti, dan sang pencipta menjadikannya penutup para nabi dan rasul. Serta juga sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat dan juga dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, saudaraku seiman, Minhajul Muslim, dan kita masuk ke pasal ke-17, dan semoga Allah berkahi ke depan. Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam dan keutamaan mereka. Menghormati para ulama serta wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Dari dalam pasal ini ada 3 bahasan induk yang akan dibahas satu persatu tentang wajibnya mencintai, menghormati, menjunjung tinggi, mendoakan, menjadikan suri tauladan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti akan ada bahasan setelah panjang lebar bahas masalah sahabat, menghormati para ulama, dan kita akan rincikan panjang lebar tentang siapa itu ulama, kedudukan mereka dalam Islam, dan apa yang harus kita lakukan terhadap ulama-ulama itu. Kemudian yang ketiga, baru kita masuk insyaAllah kepada masalah kepemimpinan dalam Islam dan bagaimana kedudukan pemimpin sebenarnya dalam Islam, bagaimana menghadapi mereka pada saat mereka melakukan kezaliman-kezaliman, pelanggaran-pelanggaran agama. Semuanya punya panduan dalam Islam. Kita mulai dengan judul seperti biasa. Beriman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Dan ini sudah sering kita ucapkan dan pandu setiap kali membahas pasal-pasal yang ada kalimat iman. Dikatakan sini oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beriman akan wajibnya. Wajib kita sudah tahu, dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Mencintai. Makna cinta adalah pengorbanan dan pengabdian. Bukan cuma ucapan. Ucapan adalah formalitas. Tetapi terbukti kalau seseorang mengatakan saya mencintai Allah, berarti dia siap mengabdi dan berkorban. Saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti saya siap mengabdi dan berkorban. Mencintai sahabat, mencintai pasangan hidup, mencintai anak-anak. Semuanya memang ada pengabdian dan pengorbanan. Kita harus mencintai para sahabat. Sahabat kalau diitlakkan yang mendampingi baginda Nabi SAW punya definisi. Kalau umum, misal saya mengatakan si fulan sahabat saya, itu definisinya sederhana. Hanya orang yang dekat saja. Tetapi kalau sahabat Rasulullah SAW punya definisi, yaitu semua orang yang bertemu dengan Nabi SAW serta beriman kepada beliau. Bertemu di sini baik melihat dengan mata kepala langsung, kalau orangnya buta minimal bertemu secara fisik, pernah salaman, pernah mengucapkan syahadat. Semua orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik melihatnya secara langsung atau hanya bertemu secara fisik, kena orang buta misalnya, lalu beriman, mengucapkan syahadat, dan Nabi SAW mengetahui itu, memang disaksikan oleh para sahabat kalau orang ini masuk Islam, lalu meninggal dalam keyakinan itu. Lalu meninggal dalam keyakinan itu baru sahabat. Ada tentu tokoh-tokoh ulama yang besar, luar biasa ilmunya, gak bisa lagi digambarkan dan tidak bisa diukir dengan tulisan. Seperti Shuraih Al-Qadhi yang menjadi hakim selama 60 tahun di 5 khalifah Islam dari zaman Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan Yazid radhiyallahu anhu ajma'in. Di sini Shuraih sempat menjadi hakim dan dia telah beriman di zaman Nabi SAW masih hidup, tetapi belum pernah bertemu secara fisik dengan Nabi SAW, belum pernah lihat Nabi langsung, belum pernah ketemu fisik. Maka ulama masukkan kategori tabi'in besar. Tabi'in besar, tabi'in dibagi dua, ada tabi'in besar, tabi'in kecil. Tabi'in besar adalah orang-orang yang beriman pada Nabi SAW di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat melihat. Contoh yang lain, Abu Muslim Al-Khulani rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur di Yaman, keimanannya luar biasa. Dialah yang tadinya mau dibakar oleh Al-Aswadul Unsi, lalu Allah SWT selamatkan dengan terpadamnya api tersebut dan Aswadul Unsi mati terbunuh. Lalu pada saat itu dia ingin ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi SAW. Pas dia tiba di Madinah, Nabi baru meninggal kemarin. Abu Muslim Khulani. Waktu sahabat lagi kumpul di masjid, Umar bin Khattab ada di situ. Lalu Umar bin Khattab melihat ini orang asing. Dan sudah tersebar berita, ada satu Muslim yang diselamatkan oleh Allah dari pembakaran api sebagaimana Allah menyelamatkan kekasihnya Ibrahim AS di Yaman. Namanya Abu Muslim Al-Khulani. Tapi orang tidak pernah lihat wajahnya. Dia sudah beriman dengan Nabi SAW. Datang ke Madinah, begitu tiba, dia tanya berita, ternyata Nabi SAW sudah meninggal. Lalu Umar bertanya kepada dia, "Hei saudaraku, seakan-akan kau orang asing dari sini, daerah sini." Kata dia, "Iya." Kata Umar, "Dari mana kamu?" Dia bilang, "Dari sebuah bumi Allah." Dia enggak mau sebutin kalau dari Yaman. "Kenapa kau datang ke Madinah?" "Ingin bertemu dengan Nabi SAW." Umar cerdas, Umar tanya, "Apakah kau sudah dengar berita tentang orang hamba Allah yang diselamatkan dari api di Yaman?" Lalu kemudian Abu Muslim Khulani, karena masuk ke dalam pertanyaan itu dan dia tahu dirinya, dia diam. Kata Umar, "Saya bertanya atas nama Allah, apakah kau dia?" Maka kata Abu Muslim, "Iya." Umar pun hanya memeluknya sambil mengatakan, kamulah orang yang telah disebutkan, ya, diberbicarakan oleh para sahabat tentang kedudukanmu. Marilah saya bawa kamu kepada Amir Mukminin Abu Bakar." Dibawalah ke teman Abu Bakar. Lalu kemudian hebohlah Madinah pada saat itu dengan adanya Abu Muslim Al-Khulani. Tapi ulama masukkan tabi'in. Padahal cuma sehari selisih, Nabi SAW meninggal dikuburkan, dia tiba di Madinah. Orang lain, Uwais Al-Qarni yang sudah masyhur, yang kata Nabi SAW, afdal tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Ini semua orang-orang yang beriman di zaman Nabi SAW masih hidup, ya, tapi tidak pernah melihat Nabi atau bertemu secara fisik langsung. Dan cukup banyak orang-orang yang seperti ini tentunya, yang memang Allah takdirkan mereka tidak melihat Nabi SAW secara fisik. Tapi semua kategori sahabat. Semua kategori sahabat. Sebagian ulama menambahkan mengatakan predikat sahabat akan tercabut bila ada salah satu dari definisi ini yang terputus. Misal, tadi definisi potongan pertama, semua orang yang bertemu dengan Nabi SAW, baik melihat dengan matanya atau kalau orang buta bertemu secara fisik. Kita sudah kasih contoh tadi beberapa orang yang keluar dari kategori sahabat gara-gara tidak pernah bertemu secara fisik. Lanjutan definisinya tadi, beriman pada Nabi SAW, beriman. Dan Nabi tahu, karena dia datang ke Madinah, dia syahadat, Nabi tahu. Si fulan masuk Islam. Semua yang sempat masuk Islam, sebanyak apapun jumlahnya, terutama setelah pembebasan kota Mekah, berbondong-bondong suku-suku Arab masuk Islam, semuanya tetap Nabi SAW tahu. Ini adalah orang yang sudah syahadat, sempat lihat Nabi, sahabat, walaupun cuma ketemu sekali. Maka di sini, kalau ada orang membatalkan ini, misal yang murtad setelah Nabi SAW meninggal, berarti keluar. Tadinya predikat sahabat ada, terhapus. Gara-gara dia membatalkan salah satu dari definisi ini. Karena syaratnya dia beriman, plus dia meninggal dalam iman itu. Cukup banyak, seperti Mani'uz Zakah, orang-orang yang terkenal, seperti yang mendukung Musailam Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Unsi, dua orang yang mengaku Nabi di akhir hidupnya Nabi SAW. Waktu Nabi sakit keras, mereka berdua mengiklankan kalau menjadi Nabi. Dan pengikutnya banyak. Akhirnya mereka juga ada di antaranya yang menolak membayar zakat yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini semua adalah orang-orang yang keluar dari kategori sahabat. Dan ini yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW tentang masalah hari kiamat. Pada saat kita bahas masalah surga dan neraka di bahasan kita yang sebelumnya, ada hadis Nabi SAW mengatakan, aku akan mendahului kalian ke khaut, kuala yang ada di mahsyar. Kemudian akan didatangkan orang-orang dari umatku yang aku mengenalnya, lalu aku berkata, usayhabi, usayhabi. Usayhabi artinya sahabat-sahabatku ini. Tapi mereka dihalang, enggak boleh ketemu dengan Nabi SAW. Tidak boleh ikut ke haud, tidak boleh minum. Dihalau, dibawa ke neraka. Kata Nabi SAW, sahabat-sahabatku, aku mengenal mereka. Makna aku mengenal mereka, kata ulama, semua orang yang sempat syahadat di masa hidupnya Nabi, Allah perkenalkan pada Nabi SAW. Nabi tahu kelebihan Nabi SAW. Seperti misalnya kita juga tahu ada hadis yang merupakan mukjizat buat Nabi SAW. Beliau mengatakan pada para sahabat, aku pada saat sedang sholat bisa melihat kalian. Bagaimana? Allahu'alam. Allah mudahkan Nabi SAW melihat saf rapi atau enggak dalam kondisi beliau jadi imam. Kuasa Allah. Sebagaimana beliau diperlihatkan juga Baitul Maqdis pada saat untuk membuktikan Isra dan Mi'raj seperti sebuah gambar di depannya, diperlihatkan surga dan neraka, azab kubur dan seterusnya. Itu kuasa Allah SWT. Jadi dari sini teman-teman, semua orang, semua sahabat yang pernah syahadat ditahu oleh Nabi SAW, ditahu dengan kuasa Allah. Nah di sini waktu Nabi SAW mengatakan usayhabi, maka kata mereka, kata para malaikat, engkau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal. Nah, orang-orang Syiah menganggap riwayat ini bukti kalau Abu Bakar Umar murtad. Karena Nabi SAW mengatakan sahabatku. Padahal pada saat itu, kalau kita bijak melihat riwayat, tidak ada sahabat satupun yang mengatakan Abu Bakar kafir atau Umar kafir. Dan mereka sepakat yang kafir adalah pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab dan Aswadul Unsi yang akhirnya menolak zakat. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan sini contoh atau dalam judulnya, dan keutamaan mereka. Dan mereka punya keutamaan khusus. Bagian dari syariat kita, harus kita tahu kedudukannya para sahabat. Harus. Wajib. Baca tentang mereka, riwayat hidupnya itu wajib. Jadi kita jadikan mereka suri tauladan, contoh. Orang-orang yang sudah mendampingi baginda Nabi SAW. Di zaman tabi'in mereka berlumba-lumba, di mana ada sahabat si fulan dikejar. Mereka berlumba-lumba datangi majlisnya, mereka berlumba-lumba bertanya. Sampai pernah saya ceritakan tentang Iyas Al-Muzani, seorang tabi'in yang masyhur dengan kecerdasannya, diberikan apel oleh Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW. Waktu itu umurnya sudah 90 tahunan, Anas radhiyallahu anhu. Dia berikan kepada Iyas karena Iyas cerdas, muridnya yang sangat cerdas, cepat sekali menghafal. Waktu dikasih apel, maka Iyas Al-Muzani mencium-cium apel tersebut. Orang-orang sekitarnya kaget, kenapa Iyas, kenapa kau cium? Iyas ini orang yang cerdas, dia tidak lakukan sesuatu kecuali memang dengan kecerdasan. Sampai dikatakan, kalau mau diberikan contoh kecerdasan, cukuplah kita majukan Iyas Al-Muzani. Kalau kita majukan seorang panglima perang, punya strategi perang, cukuplah kita ajukan Amr bin As. Gitu kan. Dan juga Khalid bin Walid, semua punya contoh-contoh. Kalau kita contohkan pemimpin yang adil, kita cukup majukan Abu Bakar sama Umar, maka sudah cukup membahas semua tokoh dunia terkalahkan. Tapi di sini teman-teman sekalian, Uyas Al-Muzani jelaskan. Dia mengatakan, bagaimana saya tidak menciumnya, sementara apel ini telah tersentuh dengan tangan ya, yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah SAW. Jadi saking luar biasa mereka memuliakan para sahabat. Padahal cuma apel dari tangannya Anas bin Malik. Bukan berarti tangannya dicium ya. Tapi beliau menganggap ini tangan yang mulia. Ini sahabat. Maka ini belum telat buat kita. Kaum muslimin yang sekarang dengan cara menjadikan sahabat suri tauladan. Caranya baca keutamaannya. Dan Alhamdulillah taufik dari Allah, kita sudah punya sekitar 18 atau 19 episode sahabat. Tabligh Akbar setiap bulannya sudah diupload di YouTube dari web resmi tentunya. Di www.khalidbasalam.com, dari Abu Bakar sampai terakhir kita sudah bahas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in. Nanti insyaAllah kita akan masuk di pekan kedua setiap bulannya, Sabtu atau Ahad kita akan masuk ke sahabat selanjutnya. Baik. Kemudian judulnya juga di sini menghormati para ulama. Menghormati, beda di sini ya, perhatikan masalah kalimat yang jeli dipilih oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Kalau sahabat mencintai, kalau ulama menghormati. Beliau tidak bilang juga mencintai para ulama. Kenapa memang? Apa sebabnya? Karena ulama dihormati ilmunya, diambil ilmunya. Tapi tidak ada kalimat yang harus mencintai mereka sebagaimana mencintai sahabat. Artinya kita hormati, kita junjung, tapi bisa saja mereka salah. Bisa mereka salah. Kemudian dikatakan patuh dan taat. Kata-kata patuh dan taat adalah harus tunduk dengan peraturan-peraturannya, tidak boleh dilanggar kepada para pemimpin muslimin. Nanti akan kita jelaskan masalah itu. Kita akan mulai teman-teman, itu semua masalah judul, dan memang perlu sekali membahas judul, sebagaimana kalau kita baca buku kita harus tahu daftar isi supaya tahu apa maksud dan tujuan daripada bahasan yang sedang kita bahas. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta keutamaan mereka atas kaum mukminin dan muslimin lainnya, dan beriman bahwasanya keutamaan dan ketinggian derajat di antara mereka berbeda-beda tergantung kepada keterdahuluan mereka di dalam berislam. Para tokoh sahabat Nabi yang paling utama jelas disepakati ahli sunnah wal jamaah ada empat: Khulafaur Rasyidun atau Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar yang namanya Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, kemudian tentu ayahnya juga Abi Quhafah masuk Islam. Abu Bakar sempat menggendongnya dan membawanya syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab, yang saya tahu Allahu a'lam Khattab tidak sempat masuk Islam. Kemudian Uthman bin Affan. Ini kalau tidak salah Affan juga sempat masuk Islam, dan Ali bin Abi Thalib yang ayahnya tidak sempat masuk Islam ridwanullahi alaihim. Lalu berikutnya adalah 10 orang yang telah dinyatakan pasti masuk surga, dan kita sudah tahu tentunya itu tambahannya di sini dikatakan mereka adalah empat: Khalifah Rashidin, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf ridwanullahi alaihim. Dan ini sudah kita paparkan panjang lebar, Tabligh Akbar menyebutkan tentang fadilah mereka dan seterusnya, bisa teman-teman ikuti. Dan saya sarankan setiap malam mulai dari serial 25 Nabi, setelah selesai pindah ke serial para sahabat yang mulia ini. Kemudian para sahabat yang ikut pada perang Badar, itu tahapan yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Setelah Khulafaur Rasyidin, lalu yang dijamin masuk surga, kemudian yang hadir Badar. Perang Badar secara khusus dianggap perang pertama dalam Islam. Walaupun sebelum Badar, kalau teman-teman ikuti kajian saya di YouTube ada masalah Sirah Nabawiyah, saya jelaskan ada beberapa fase peperangan sebelum Badar. Tapi Badar Kubra itu dianggap peperangan besar dan diistilahkan dengan Ghazwah. Ghazwah adalah peperangan dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara kalau tidak dihadiri diistilahkan dengan ma'rakah. Makanya kalau teman-teman baca Ghazwah, Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud, Ghazwat Tabuk, Ghazwah berarti peperangan dihadiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badar dianggap peperangan pertama, dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan untuk ahli Badar agar diampuni semua dosanya dan dijamin bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Lalu orang-orang yang diberitakan pasti masuk surga selain dari yang 10 tersebut, seperti Fatimah Zahra dan kedua putranya ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi Fatimah Zahra anaknya Nabi SAW, Az-Zahra istilah atau julukan beliau radhiyallahu anha, dan kedua putranya sudah kita tahu yaitu Hasan dan Husain bin Ali radhiyallahu ajma'in. Ini sudah jelas dapat jaminan surga. Nabi SAW menjamin, mengatakan empat wanita, pemimpin wanita di surga. Khadijah, Maryam, Asia dan Fatimah. Berarti ada jaminan masuk surga di sini. Hasan dan Husain juga waktu lagi bermain, kata Nabi SAW, kedua cucu saya ini atau anak saya ini adalah tuan dan pemimpin ya, anak-anak muda di surga. Riwayat lain dikatakan, semoga Allah ditunjuk Hasan, menyelamatkan dua pasukan muslim yang akan saling berperang di tangannya. Dan itu terjadi, kata ulama, di zaman Muawiyah. Ya, yang dikenal dengan Amul Jama' pada saat Muawiyah di negeri Syam dianggap sebagai pimpinan dan Hasan dinobatkan di Madinah, maka Hasan al-Anu bertanazul atau memberikan khilafah kepada Muawiyah ridwanullahi alaihim. Thabit bin Qais, Bilal bin Abi Rabah dan lainnya, ini semua ada banyak jaminan-jaminan surga. Jaminan-jaminan surga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Thabit bin Qais memang langsung lafad Nabi SAW, ya, maukah engkau termasuk jadi penghuni surga, hai Thabit bin Qais? Ya, jadi disebutkan seperti itu. Kemudian Bilal bin Abi Rabah, hadis yang masyhur yang mengatakan, hai Bilal, apa yang kau kerjakan sampai ya, terompas sendalmu sudah aku dengarkan sementara di surga, sementara kau di sini. Setelah itu para sahabat yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan, dan jumlah mereka mencapai 1400 sahabat. Sudah tahu kan Bai'atul Ridwan? dalam kesepakatan Hudaybiyah. Waktu Nabi SAW selesai perang Ahzab, Ahzab perang yang surah nomor 33 menjelaskan panjang lebar. Waktu orang-orang Yahudi sama orang-orang Arab yang kafir, musyrik menyerang Madinah lalu mereka dikalahkan. Dalam surah Ahzab panjang lebar saya ceritakan dalam sirah peperangan tersebut yang sangat agung. Akhirnya Allah SWT buat kemenangan. Setelah itu Nabi SAW masih masa transisi itu ribut baru habis perang. Tiba-tiba Nabi SAW iklankan umroh. Umroh. Berkumpullah 1399 bersama baginda Nabi SAW siap umroh. Dan Nabi SAW larang membawa perangkat-perangkat perang kecuali pedang saja. Gak ada perisai, gak ada baju besi, gak ada. Cuma pedang saja, bawa pedang. Berangkatlah mereka dengan baju ihram dan mereka membawa hadyu. Hadyu itu adalah hewan-hewan yang dikurbankan, yang siap dikurbankan, baik haji ataupun umroh. Tiba di sana, subhanallah dengan hikmah Allah, orang-orang Quraisy dengar, mereka kaget. Baru saja peperangan, kok bisa Muhammad datang? Jangan sampai dia mau menyerang Mekah nih. Ributlah Quraisy, tidak bisa tenang. Mereka bentuk pasukan, terbentuk kurang lebih 3.000 orang pasukan, kemudian mereka coba menghalang jalan Nabi SAW. Waktu Nabi SAW dengar, Nabi bilang kepada para sahabat, siapa yang bisa tunjukkan saya jalan menuju masuk ke Mekah tanpa jalan utama ini? Ratus sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Ditunjukkanlah jalan. Betul-betul jalan muter-muter di padang pasir jauh. Sampai para sahabat merasa keletihan pada saat itu. Tapi betul, keluar-keluarnya sudah langsung di perbatasan haram. Jadi zaman dulu itu perbatasan haram. Kalau sekarang kan dipasangkan gapura. Kalau zaman dulu cuma ditancapkan seperti bendera. Tanda ini wilayah haram, masuk ini wilayah bukan haram. Gitu kan. Sana double dosanya, kalau buat di sini tentu beda. Gitu kan. Ibadahnya juga begitu. Pada saat tiba di situ, orang-orang Quraisy berada di belakang pasukannya. Nabi SAW sudah depan ini. Pas mau masuk wilayah haram, untanya Nabi SAW duduk. Gak bergerak. Para sahabat berusaha berdirikan, tidak mau. Unta itu duduk. Lalu sebagian sahabat mengatakannya, Rasulullah telah tertimpa buruk ini. Unta ini kena sesuatu yang buruk, kata Nabi SAW. Tidak. Sesungguhnya yang menahan dia berdiri adalah yang telah menahan gajahnya Abraha untuk menyerang Ka'bah. Gak boleh, jangan salahin dia. Udah, berkemah di sini aja. Tertahan di situ, subhanallah. Bendera haram itu di depan untanya Nabi. Dan orang-orang Quraisy mustahil menyerang muslimin kalau sudah masuk wilayah haram. Mustahil. Itu merupakan aib besar bagi mereka pada saat itu. Makanya orang-orang Quraisy menghadang para sahabat dan Nabi sebelum masuk wilayah haram. Masuk wilayah haram mereka gak bisa tahan. Memalukan, bisa orang-orang suku Arab menyerang Quraisy malah. Karena sudah pakai ihram, gak mungkin orang ihram diserang. Gitu. Seperti itulah keyakinan pada saat itu. Tapi dengan hikmah Allah, ini tancap bendera haram, untanya Nabi berhenti di situ pas. Sebelum masuk wilayah haram, tinggal satu langkah saja. Nabi SAW suruh berkemah di situ. Kemah. Orang-orang Quraisy dengar. Pasukan Muhammad sudah sampai ke depan. Kembali. Begitu kembali mereka kaget melihat. Kok pada pasang kemah di luar wilayah haram? Depan mata haram. Mereka tidak tahu kasusnya unta ini duduk ini. Mereka tahunya ini kok ada apa nih? Rupanya hikmahnya adalah, kata sebagian ahli sejarah, kalau Nabi SAW sempat masuk wilayah haram, bisa saja terjadi pertumpahan darah di haram. Karena orang Quraisy ketakutan. Anak istrinya, hartanya di Mekah. Ini 1400, bukan jumlah sedikit. Bukan 100 orang, bukan 50 orang. Dan mereka lihat di unta-untanya para sahabat ada pedang. Maka negosiasilah. Quraisy akhirnya menaruh kuda-kuda mereka berkemah di sebelah pasukan, di sebelah muslimin, di seberangnya. Lalu mulailah mereka negosiasi. Tentu ini ceritanya panjang. Kalau teman-teman ikuti di YouTube, panjang lebar saya sampaikan. Saya ringkaskan. Jadi yang jelas, selalulah negosiasi. Dikirimlah orang. Lihat, gitu kan. Orang ini datang. Hai Muhammad, kenapa kau datang? Umroh. Kenapa ada pedang-pedang? Loh, saya takut mughadar. Kata Nabi, saya khawatir mughadar. Mughadar itu maksudnya orang berkhianat. Kalau orang tiba-tiba serang kami, masa kami gak punya senjata? Gak mungkin. Mana buktinya kau mau umrah? Ini lihat haji. Jadi ada unta-unta, ada domba-domba. Biasanya haji itu di zaman itu dipasangin seperti benang, berwarna-warni di lehernya supaya ketahuan, oh ini memang untuk dikorbankan nanti. Dan memalukan sekali pada saat itu kalau haji dibatalin. Gak mungkin. Seperti itulah. Ya. Maka pulanglah satu orang. Disampaikan ke Quraisy, Quraisy gak percaya. Kirim lagi orang kedua, orang ketiga, terus saja begitu sampai mungkin 7-8 orang. Terakhir akhirnya terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Tapi sebelum kesepakatan Hudaybiyah, karena ini negosiasi gak jadi-jadi terus. Nabi SAW cuma mau minta umroh. Kenapa kalian larang? Akhirnya Nabi SAW berkata kepada Umar, hai Umar, saya akan mengutus kau masuk ke Mekah. Temuin Abu Sufyan. Abu Sufyan pimpinannya sekarang. Waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab kan sudah mati semua di Perang Badr. Ini sekarang sudah dekat pembebasan kota Mekah ini. Jadi waktu itu Abu Sufyan yang paling tua. Temui Abu Sufyan. Kata Umar, ya Rasulullah, Anda tahu permusuhan saya sama Abu Sufyan. Artinya saya sangat tegas dengan Islam, dia juga memusuhi Islam. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam kan gitu. Maka kalau saya yang datang, sedikit sedikit ada pemicu, saya akan perang nih. Ya. Ada mereka buat masalah, saya akan perang. Tapi Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Abu Sufyan kan sukunya Umayyah. Bani Umayyah gitu. Maka lebih baik utus dari sukunya dia. Kata Nabi SAW, siapa? Uthman. Uthman bin Affan sukunya Abu Sufyan. Sama-sama Bani Umayyah. Kirim dia, mungkin dia bisa negosiasi. Dan Uthman juga lebih tenang. Bukan emosional. Kalau saya ini masalah kalau Umar gitu. Maka Nabi SAW mengatakan ide yang bagus. Panggillah Uthman. Uthman pergi. Masuk ke Mekah. Rupanya waktu ketemu sama Abu Sufyan, Abu Sufyan tahu ini sepupunya. Satu suku sama dia. Jadi Abu Sufyan rupanya pada saat itu selain nanya, dan dia percaya Uthman, dia sempat bilang, hai Uthman, duduklah di sini. 1-2 hari. Abu Sufyan maksudnya mau jadikan dia sebagai tamu. Bukan menahan. Tapi rupanya Nabi SAW kan instruksikan, pergi, dapat informasi, pulang. Gitu. Karena Abu Sufyan tahan, pada saat itu, Nabi SAW lihat tidak kembali-kembali. Baik, kumpul semua. 1399 orang. Termasuk Nabi SAW. Satu orang Uthman lagi di Mekah. Lalu Nabi SAW berdiri di bawah pohon. Dikenal dengan syajarah. Ya. Diberikan. Syajarah memang artinya pohon sebenarnya. Tapi dikenal waktu itu ashabu syajarah. Orang-orang yang kumpul di bawah pohon. Nabi SAW mengatakan, hai muslimin, saya akan mengambil bayat kalian. Bayat kalian. Bayat adalah kesetiaan. Siap mati hidup untuk agama ini. Siap, siap. Pegang tangan saya. Salaman dengan Nabi SAW. Saya mengikrarkan, ya Rasulullah, saya akan hidup mati membela Anda, membela agama Islam. Berpegang teguh pada itu. Baik. Ada yang mengatakan keluarga saya semua jadi saksinya. Harta saya jadi korbannya. Dan seterusnya. Semua salaman. Satu persatu. Tentu pada saat itu 1399 sama Nabi. Berarti 1398. Karena Uthman bin Affan di Mekah. Sampai 1397 sudah baiat semua. Nabi SAW memegang tangan kirinya, ya, diletakkan di atas tangan kanan. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Lalu kata Nabi SAW, ini tangannya Uthman bin Affan. Maka kata para sahabat semuanya waktu itu mengatakan, kami berharap kami menjadi Uthman. Karena dibaiat dengan tangan Nabi sendiri. Yang jelas tangan Nabi lebih mulia daripada tangan kami semua. Jadi akhirnya 1398 orang semuanya berbaiat. Dengan Nabi 1399. Ada satu orang tidak baiat. Orang munafik yang sempat ikut pada saat itu untuk memata-matai muslimin, gitu kan. Dan setiap kali orang baiat, dia sembunyi-sembunyi di belakang unta. Enggak kelihatan. Dia pikir enggak dilihat. Setelah semuanya baiat, 1397 orang tadi itu semuanya membaiat karena Uthman. Berarti 1398 sama Nabi 99, orang munafik tadi berarti 1400 gitu kan. Orang munafik ini kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalian semua nih 1397 pasti masuk surga. Jaminan. Jadi 1000 lebih ini dijamin surga semua. Mati masuk surga udah selesai. Karena mereka sudah membaiat hidup mati untuk membela agama ini. Kata Nabi SAW, kecuali pemilik unta merah. Itu yang di belakang sana yang sembunyi-sembunyi itu. Nah, itu enggak. Bukan yang di sini ya. Di sana. Kecuali itu. Enggak. Dan yang betulnya tidak mau ikut. Tidak mau ikut. Intinya, itu dikenal dengan Bai'atul Ridwan. Di sini sebenarnya jumlahnya 1410 dirincikan. Ya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya bukan 1400. Karena sebenarnya sudah masuk Nabi SAW. dan keluar satu munafik jadi 1399. Yang membaiat Nabi berarti 1398 orang. Dan kalau teman-teman ikuti kisahnya, maka setelah pulang dari situ ada perang Khaybar dan mereka keluar berperang bersama Nabi SAW. Yang ikut di Khaybar dapat ghanimah hanya orang yang ikut baiat Ridwan. Makanya di zaman sahabat itu, sahabat-sahabat yang jeli, apa yang Nabi sebutin, sadaqah, dia yang paling pertama muncul. Siapa yang mau jadi datang ke sana, memata-matai, dia langsung jalan. Itu orang yang paling jeli, itu orang punya kedudukan. Ya, tapi banyak, ada juga yang subhanallah fitrah manusia, ada juga manusia yang kadang-kadang enggak mau, tunggu lihat orang melakukan baru dia ikut. Gitu kan. Ada orang tidak, begitu amar, perintah, langsung dia lakukan pertama. Nabi At-Ridwan ini datang setelah sahabat-sahabat yang individu dijamin masuk surga, karena mereka 1300 lebih dijamin masuk surga. Seorang muslim juga beriman dengan kewajiban menghormati para ulama Islam, memuliakan dan bersikap penuh etika ketika menyebut mereka. Mereka adalah para ulama agama dan pemuka yang memiliki hidayah seperti para qurra, pembaca-baca Al-Quran, dan para ahli fikih yang menguasai ilmu-ilmu fikih, ahli hadis dan ahli tafsir dari generasi tabi'in dan tabi' tabi'in. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka semua. Seorang muslim juga beriman bahwa akan wajibnya taat kepada para pemimpin kaum muslimin, memuliakan dan hormat kepada mereka, berjihad bersama mereka, sholat bermakmum kepada mereka, dan haram membangkang mereka. Dan untuk itu semua, seorang muslim konsisten dan berpegang teguh kepada adab atau etika khusus berkenaan dengan itu. Tentu saya bilang tadi kita bagi tiga, kita akan bahas pertemuan kita masalah sahabat, nanti akan ada bahasan tentang ulama, nanti akan ada bahasan tentang para pemimpin muslim. Baik. Saya coba menyusun lagi, menambah teman-teman sekalian. Sebagian ulama menambahkan masalah kedudukan sahabat sekarang. Jadi yang pertama Khulafaur Rasyidin, kemudian yang kedua datang 10 orang yang jamin masuk surga, di antara tambah 6 tadi ya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, gitu kan. Semua itu adalah jamin masuk surga. Kemudian datang setelahnya tadi ahli Badr yang ketiga kan. Datang setelahnya yang dijamin masuk surga secara individu. Seperti misalnya Fatimah Zahra, kedua anaknya, Ali bin Abi Thalib jelas masuk tadi, dia 10 orang. Kemudian Thabit bin Qais, kemudian Bilal bin Abi Rabah, dan seterusnya. Kemudian orang-orang Ashabu Ridwan, berarti sudah 5 ya. Nah, di sini ulama juga merincikan, ada masuk yang ke-6, para penuntut ilmu dari sahabat. Ini kedudukannya juga tinggi. Seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yang paling banyak meriwayatkan hadis Anas bin Malik, ya. Itu kan semua hadisnya banyak. Ribuan hadis mereka riwayatkan. Nah, ini penuntut ilmu. Ini orang-orang yang tinggal di belakang rumah baginda Nabi SAW dikenal dengan Ashabus Suffah. Mereka khusus duduk di situ. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, mereka bilang, "Ya Rasulullah, saya datang untuk belajar." Kata Nabi SAW, "Marhaban bi talabatil ilm." Selamat datang para penuntut ilmu. Nah, mereka-mereka ini punya kedudukan tinggi. Kenapa? Karena mereka kerjanya tiap hari hanya itu. Tunggu Nabi SAW keluar, Nabi lagi jalan, ikutin, ceritain bajunya Nabi, Nabi menuju kemana, Nabi kerjain apa, orang ditegur. Jadi rata-rata Al-Quran turun, ayat turun, mereka yang pertama dapat. Jadi Nabi SAW kalau terima wahyu, maka orang-orang ini yang pertama dapatkan ini. Kadang-kadang kalau Nabi SAW mendapatkan wahyu di rumah, bersama istrinya, keluar langsung ketemu sama ini. Golongan yang ke-6 nih. Nanti ini yang sebarin penyampaian wahyu yang turun. Datang setelah mereka, para penuntut ilmu adalah sahabat-sahabat yang rutin bertemu dengan Nabi SAW. Intens ketemunya dengan Nabi lebih tinggi. Karena ada sahabat kayak tadi yang penuntut ilmu ini setiap saat. Abu Hurairah itu di mana Nabi keluar, sudah ikut. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, pokoknya Nabi jalan kemana ikut terus. Sampai Nabi masuk rumah baru mereka kembali ke tempat mereka. Jadi Suffah itu seperti tempat ruangan Nabi yang biayai. Makannya, minumnya, mereka punya kerjaan untuk ilmu saja. Nah, ada sahabat selain mereka yang intens ketemu dengan Nabi. Seperti pertemuan dengan Nabi setiap sholat 5 waktu. Ini punya kedudukan nih. Ada sahabat yang datang ketemu Nabi setiap sholat 5 waktu. Azan ke masjid, sholat dengan Nabi. Ada wahyu disampaikan, didengar. Enggak ada, dia kembali aktivitas. Ada sahabat yang ke-8 ketemu dengan Nabi, tapi cuma sekali, setiap Jumat saja. Dia tinggal jauh di sukunya. Jumat dia datang dengarin khutbah. Yang ke-9, ada sahabat-sahabat ini terus bertahap sampai nanti ada sahabat yang ketemu cuma sekali seumur hidup. Ada sahabat yang ketemu dengan Nabi setiap peperangan. Jihad datang semua, dari mana-mana datang, ketemu sama mereka. Pada saat itu saja, kalau tidak ada panggilan jihad, mereka tinggal di kampungnya. Ini juga punya kedudukan ini, tapi mereka bertahap-tahap. Kemudian ada yang ketemu yang terakhir bersama Nabi SAW, itu hanya sekali seumur hidup, ini yang ke-10, tingkatan sahabat. Ada yang cuma datang syahadat pulang, tidak pernah ketemu Nabi seumur hidup, sampai Nabi meninggal atau dia meninggal. Tetap dihitung sahabat, walaupun pernah lihat Nabi sesaat saja, sudah cukup. Baik, kita lihat sekarang di sini kata beliau, rahimahullah. Terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan keluarganya, maka seorang muslim wajib, yang pertama, mencintai mereka. Saya sudah bilang cinta, pengorbanan dan pengabdian, loyal. Ya. Karena Allah yang maha tinggi dan maha pemurah dan Rasulnya SAW mencintai mereka. Allah memberitakan bahwasanya Allah mencintai mereka sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Kelak nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencelahnya. Yang dimaksud kata para ulama, ayat ini turun kepada para sahabat. Walaupun sekarang ditarik hukumnya. Jadi ini ayat Al-Maidah 54 menceritakan tentang masalah orang-orang yang murtad. Kalau ada murtad, yang saya pernah bilang, gak usah dipusingin. Gak biarin aja. Dakwain, sampaikan, dia tidak mau dengar, gak usah peduli. Islam gak butuh sama dia, dia yang butuh. Urus orang-orang Islam yang mau belajar. Banyak tetangga kita yang mau belajar, keluarga kita yang mau belajar, kita sendiri juga butuh belajar. Maka di sini disebutkan, kalau ada orang-orang yang murtad tinggalin Islam, karena ada beberapa orang yang pura-pura masuk Islam, kemudian mereka murtad, mereka tinggalkan Madinah. Maka turunlah ayat ini, memuji tentang sifat sahabat yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Juga firman Allah dalam surah Al-Fatih ayat 29, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u ala al-kufari ruhama'u bainahum. Al-ayat. Muhammad benar-benar sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan orang yang bersama-sama bersama dengannya bersikap keras. Sebenarnya bersikap tegas ya, lebih tepatnya. Terjemahnya harus tegas. Keras enggak boleh dalam Islam, tapi tegas boleh. Benar-benar salah-salah. Tegas terhadap orang-orang kafir tapi mereka berbelas kasih di antara mereka. Ini turun kepada para sahabat. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya, Allah Allah fi ashabi لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dalam hak-hak para sahabatku. Jangan menjadikan mereka sebagai sasaran celaan sepeninggalku. Lihat jeli sekali Nabi sampaikan ya. Berarti sudah jelas, orang-orang Syiah, orang-orang yang mencaci maki sahabat ini sudah jelas ngelantur jauh dari agama. Dan di sini dikatakan, takutlah kalian, hati-hati, hukumannya Allah akan datang. Takutlah kalian, dua kali dikatakan, dalam hak-hak para sahabatku, jangan menjadikan mereka sebagai sasaran celaan sepeninggalku. Barang siapa mencintai mereka, disebabkan kecintaannya kepadaku, akhirnya dia mencintai mereka, karena mereka sempat menemani Nabi SAW, dan barang siapa yang membenci mereka, maka disebabkan kebenciannya kepadaku, aku membenci mereka. Artinya siapa yang mencintai mereka karena aku, karena itu adalah sahabat-sahabatku, itu adalah mertuaku, itu adalah anak mantuku, dan seterusnya, maka aku mencintai mereka. Siapa yang membenci mereka, berarti membenci aku. Barang siapa yang menyakiti mereka, maka berarti ia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, maka berarti telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka niscaya Allah akan mengazabnya. Yang kedua, beriman dan meyakini keutamaan mereka atas segenap kaum mukminin dan muslimin selain mereka. Karena Allah yang maha tinggi dan maha pemurah telah berfirman selain memuji mereka. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, At-Tawbah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, artinya menjadikan sahabat sebagai contoh. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Maknanya, sahabat di sini dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala secara global, dan siapapun yang mencontohi sahabat, menjadikan sebagai rujukan, maka bersama dengan mereka sama-sama masuk surga abadi. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, diriwayatkan Abu Dawud dan diriwayatkan Hasan, dan ini hadis sahih sebenarnya, karena Bukhari juga meriwayatkannya nomor 3673. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubu ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa." Janganlah kalian mencaci maki sahabatku, sebab walaupun salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, niscaya tidak akan pernah mencapai satu mud dari infak mereka, satu mud satu genggam mungkin, ataupun setengahnya. Yang ketiga, hendaknya berkeyakinan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling utama, sedangkan sahabat lainnya berada di bawahnya secara umum, dan bahwasanya para sahabat yang utama sesudah beliau adalah Umar, lalu Uthman, kemudian Ali ridwanullahi alaihim. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3656, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakar walakin akhi wa sahibi." Kalau seandainya boleh aku memilih khalil, kekasih yang paling aku cintai dari umatku ini, niscaya aku akan pilih Abu Bakar, akan tetapi dia adalah saudara dan sahabatku. Jadi Nabi SAW tidak boleh mencintai manusia mengalahkan atau menyaingi Allah SWT. Boleh mencintai Allah di sini, tidak boleh di antara sahabatnya begitu, tapi sahabat, saudara dan sahabatku. Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhu, "Kami dahulu sudah biasa mengatakan padahal Rasulullah SAW masih hidup, Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali." Ungkapan seperti itu sampai kepada Nabi SAW, namun beliau tidak mengingkarinya. Hadis Bukhari nomor 4628. Ali juga radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sebaik-baik umat ini sesudah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, lalu Umar, dan sekiranya aku mau menyebutkan yang ketiga niscaya aku sebut, maksudnya adalah Uthman. Semoga Allah meridhai mereka semua." Hadis ini juga riwayat Bukhari 3671 dan Ahmad 838. Kita insyaAllah lanjutkan setelah sholat Isya. Sudah masuk waktu? Belum? Hah? Mana yang benar ini? Belum bunyi? Ah, berarti patokannya jam. Okay. Jadi di sini riwayat jelaskan riwayat Bukhari, Ali bin Abi Thalib pun mengakui Abu Bakar lebih baik, lalu kemudian Umar, kemudian beliau mengatakan kalau seandainya saya mau sebutkan yang ketiga maksudnya Uthman, saya sebutkan, gitu kan. Nah, sudah bunyi dia. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah salat ba'diyah, saya akan bacakan beberapa poin setelahnya. Karena memang kita usahakan menutup sampai halaman 162 ya. Sampai poin ke-6 insyaAllah. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masih lanjutkan bahasan kita poin ke-4 tentang etika bersama sahabat ridwanullahi alaihim. Hendaknya mengakui keunggulan-keunggulan dan keutamaan-keutamaan mereka, seperti keutamaan Abu Bakar, Umar, dan Uthman, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Bukit Uhud, di saat Bukit Uhud bergoncang, sedangkan mereka berada di atasnya. Uskun Uhud, innama alaika nabiyyun, wasiddiqun, wasyahidan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 3699. Tenanglah hai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu hanya ada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in, dan juga dua orang syahid atau Umar dan Uthman. Juga tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis, kata Nabi SAW, hadis Bukhari riwayat nomor 3706, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Tidakkah kamu rela kalau posisimu dariku seperti posisi Nabi Harun dari Nabi Musa? Juga sabda beliau berkata, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Hadis Bukhari nomor 3624. Fatimah ini adalah penghulu kaum wanita, penghuni surga. Jadi ini keutamaan-keutamaan mereka secara individu disebutkan. Kemudian tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawariyya az-Zubair bin Awam. Ini tentu setelah Zubair membunuh atau berhasil mengalahkan di perang duel dengan salah satu Yahudi yang sangat besar, di benteng Khaybar. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai hawari, pengawal setia, dan sesungguhnya pengawal setiaku adalah Zubair ibn Awam. Juga sabda Nabi SAW tentang kedua cucunya yang mulia, Hasan dan Husain ridwanullahi alaihim. Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintailah mereka berdua karena sungguhnya aku mencintai mereka berdua. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3736. Juga sabda Nabi SAW tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, inna abdallahi rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah, maksudnya Ibn Umar, adalah jelas laki-laki yang saleh. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3741. Kemudian juga Nabi SAW bersabda kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anta akhuna wa maulana. Kamu adalah saudara kami dan maula kami. Maula artinya budak yang pernah dibebaskan, maka diistilahkan dengan maula. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2700. Juga sabda Nabi SAW kepada Bilal bin Abi Rabah, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku telah mendengar suara sandalmu di hadapanku di dalam surga. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1149. Juga sabda Nabi SAW tentang Salim, maula Abi Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal ridwanullahi alaihim. Kata Nabi SAW, istakri'ul Qur'an min arba'ah, min Abdullah bin Mas'udin, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'adz bin Jabal. Hendaklah kalian mempelajari Al-Quran kepada empat orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim mantan sahaya Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Dan hadis ini riwayat Bukhari nomor 3758. Juga tentang Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah atas segenap kaum wanita seluruh umat ini adalah bagaikan keutamaan roti campur daging atas seluruh makanan yang lainnya. Dan ini tentu hadis diriwayatkan Bukhari nomor 3434. Artinya di zaman Nabi SAW, tharid itu adalah makanan favorit. Kuah, kari, ada dagingnya, potong-potongan daging, kemudian dimakan dengan roti gandum. Ini makanan favorit Nabi SAW dan juga dianggap makanan mewah pada saat itu. Nabi SAW memberikan gambaran, sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lain seperti roti campur daging atas seluruh makanan. Jadi kalau teman-teman tidak tahu tharid kedudukannya di zaman Nabi SAW, kita anggap apa bedanya dengan seluruh makanan. Tapi di sini dijelaskan makanan termewah dari makanan-makanan yang ada. Juga sabda Nabi SAW tentang keutamaan kaum Ansar ridwanullahi alaihim, seluruh penduduk Madinah, asli Madinah yang telah beriman. Lau annal ansara salaku wadiyan aw syi'ban la salaktu fi wadi al-ansar walaula al-hijratu lakuntum ra'an min ansminal ansar. Sekiranya kaum Ansar menempuh jalan di suatu lembah atau suatu celah jalan di perbukitan, niscaya aku menelusuri lembah yang ditelusuri kaum Ansar. Dan sekiranya bukan karena hijrah, niscaya aku berharap menjadi salah seorang dari orang Ansar. Hadis riwayat Bukhari nomor 3779. Jadi terus saja Nabi SAW sebutkan tentang keutamaan-keutamaan mereka, dan ini wajib kita akui. Tentu ini hanya sepotong-sepotong hadis ya. Artinya banyak sekali, setiap orang ini akan punya fadilah-fadilah yang lain. Ya, fadilah-fadilah yang lain. Tapi kita ambil globalnya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain 3783, Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun, wa la yubghiduhum illa munafiq, faman ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah. Kaum Ansar tidak ada orang yang mencintai mereka melainkan seorang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan seorang munafiq. Barang siapa mencintai mereka, niscaya Allah mencintainya. Dan barang siapa membenci mereka, niscaya Allah membencinya. Juga sabda Nabi SAW tentang fadilah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ini pimpinan Ansar, ya, pimpinan Ansar, pimpinan suku Khazraj. Kata Nabi SAW waktu beliau mati, ihtazza al-arsh li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Sesungguhnya arsh sang pencipta Allah bergoncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Maksudnya adalah, ini bahasa yang dijelaskan dalam bahasa Arab menunjukkan kedudukan seseorang. Tentang keutamaan Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, pada suatu malam yang gelap gulita Rasulullah SAW bersama salah seorang sahabat di kediaman beliau, Ketika mereka berdua keluar, tiba-tiba ada cahaya menyinari mereka pada saat mereka berjalan. Dan ketika mereka berpisah, cahaya itu pun turut berpisah bersama mereka berdua. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3805. Dan ini juga Ustaz Ibn Khudair yang pernah saya ceritakan teman-teman sekalian, pada saat dia baca Quran, di malam hari ada malaikat yang datang mendengarkan cahayanya. Dan dia sempat melihat, mendengarkan bacaannya. Dan dia sempat melihat cahaya malaikat itu. Juga sabda Nabi SAW tentang keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Inna Allah amarani an akra alaik lam yakunil ladina kafaru. Qala wasammani, qala na'am, fabaka Ubay. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha kuat memerintahkanku agar membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. Disuruh sendiri. Nabi SAW suruh dengarkan Ubay secara pribadi. Ubay bertanya, apakah dia Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW, iya. Maka Ubay pun menangis terharu gara-gara itu. Hadis Bukhari nomor 3809. Sabda Nabi SAW tentang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, saifun min suyufillahi maslul. Dia adalah salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus terhadap musuh-musuhnya. Hadis Bukhari nomor 3757. Ini julukan ini sampai dikenal di mana-mana ya. Sampai musuh-musuh Islam pun di peperangan-peperangan Khalid bin Walid, kalau tahu dia pimpinannya, maka mereka penasaran, ingin berhadapan sama Khalid, atau ada di antara mereka bahkan takut karena dapat julukan pedangnya Allah. Sampai ada salah satu jenderal panglima perang dari suku pasukan Romawi yang akhirnya menantang duel Khalid bin Walid, tapi dia sebenarnya bukan niatnya untuk duel. Dia hanya mengatakan, apa sebabnya? Saya sengaja datang mendekat agar bisa berbicara denganmu berdua, karena ini peperangan, pasti sulit untuk bertemu. Saya mengajak duel bukan untuk duel, tapi saya ingin tahu kenapa kau dapat gelar seperti itu? Apakah pedangmu ini dari langit? Kata Khalid, bukan. Tetapi Nabi kami Muhammad SAW mengistilahkan saya dengan itu, yang artinya setiap aku henuskan pedang, maka aku akan memenangkan agama Allah. Maka orang ini pun mengatakan, bawalah aku masuk ke dalam agamamu. Lalu panglima perang itu akhirnya masuk Islam di tangan Khalid bin Walid dan kembali memerang pasukannya sendiri, menyerang pasukannya sendiri. Sabda Nabi SAW tentang keutamaan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu majma'in, ibni hadha sayyidun wala'allallahu an yusliha bi baina fi'ataini minal muslimin. Cucuku ini adalah salah satu penghulu atau tokoh yang harus dihormati, dan semoga dengannya Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Hadis Bukhari nomor 3629. Dan saya sudah jelaskan, ini diantaranya, ini kejadian pada saat bertemu pasukan Hasan bin Ali dari Madinah dengan pasukan Muawiyah dari negeri Syam. Dan akhirnya radhiyallahu anhu ajma'in, Hasan menurunkan atau memberikan khilafah kepada Muawiyah. Juga sabda Nabi SAW, ini semua cuma contoh-contoh karena semua sahabat punya fadilah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, di kulli ummatin amin, wa inna aminana ayyatuhal ummatu Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan sungguhnya orang kepercayaan kita wahai umat Islam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3796. Kata beliau, semoga Allah meridhai mereka semua. Yang kelima, dari tadi poin-poin semua adalah contoh-contoh saya cuplikan, karena kita harus mengakui keutamaan-keutamaan itu. Menahan diri dari menyebut kesalahan-kesalahan mereka dan tidak membicarakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, لا تصب أصحابي, janganlah kalian menghujat atau mencela para sahabatku. Kemudian juga dalam lanjutan hadis atau riwayat lain, لا تتخذوهم غرضا بعدي, hadis riwayat Tirmidzi tadi, jangan kalian menjadikan mereka para sahabatku sebagai sasaran celaan sepeninggalku nanti. Juga sabda beliau, faman adahum faqad adani, waman adani faqad adallah, waman adallah yushika au yushiku an ya'khudah. Barang siapa yang menyakiti para sahabatku, berarti dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, bahkan dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, niscaya dia Allah akan menghukumnya. Jadi jelas sekali di sini. Saya kalau bersahabat dengan orang, saya jadikan sebagai sahabat dekat saya. Wajar orang loyal dengan sahabatnya. Dan kalau sahabat saya dihina, sementara saya tahu mereka tidak berbuat apa-apa, maka saya sama saja menghina saya sebenarnya. Seperti itu. Orang mencaci maki sahabat berarti sama mencaci maki Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasulullah salah memilih orang. Gitu. Apalagi yang mencaci maki kayak orang Syiah masalah Abu Bakar, Umar, radhiyallahu anhu ajma'in. Ini mertua Nabi. Kita kalau menikah tidak mungkin kita mau biarkan mertua kita dihina. Bagaimana dengan ya, penghinaan seperti ini? Begitu pula dengan penghinaan-penghinaan yang terjadi kepada istri-istri Nabi, terutama Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha yang mulia sekali, istri Nabi. Kalau istri saya dihina tentu saya akan marah. Bagaimana dengan istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan julukan Ummahatil Mu'minin? Dan orang-orang Syiah tahu kalau mereka tidak sempat bercerai dengan Nabi SAW, berarti menandakan akan bersama sampai ke surga. Sampai ke surga. Yang terakhir berhubungan dengan masalah sahabat adalah poin ke-6. Hendaknya beriman dan meyakini kemuliaan dan kesucian istri-istri Rasulullah SAW dan meyakini bahwasanya mereka adalah wanita-wanita suci dan disucikan. Dan hendaknya memohon keridhaan untuk mereka, berpandangan bahwa yang paling utama dari mereka adalah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhunna ajma'in. Yang begitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendak lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Nabi bilang A, ya A. Nabi bilang kerjaan, kerjaan. Nabi bilang jangan, jangan. Dari diri kita sendiri pun kita dahulukan. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Adalah ibu-ibu mereka, maksudnya ibu para kaum mukminin. Jadi kita harus menganggap istri-istri Nabi seperti ibu kita. Bagaimana kita menghormati ibu, begitulah kita menghormati istri-istri Nabi SAW. Itu penghormatan, apalagi kalau sampai menghinanya atau mencaci maki atau bahkan mengkafirkan. Semoga Allah berikan hidayah. Apa hukumnya jika salah seorang muslim sebagai warga negara Amerika di mana mayoritas warganya non-muslim memilih pemimpin non-muslim yang lebih sedikit keburukan akhlaknya dari calon pemimpin yang lain dan semua calonnya non-muslim? Ini belum kita bahas. Nanti. Kan saya bilang tadi, sahabat, habis itu ulama, baru pemimpin. Apalagi di Amerika. Jauh sekali. Kalau mau dengar saran saya, jangan ikut milih. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut kampanye, nggak usah. Antum tinggal di rumah, diam, duduk manis. Atau kerja saja, baca Quran, nggak usah ikut-ikutan. Milih-milih pemimpin non-muslim ini babnya terlalu sempit, berbahaya. Masuk dalam bab yang tidak aman. Dilarang memilih pemimpin non-muslim, Al-Ma'idah tadi, yang sudah dibahas 51, Al-Ma'idah 57, Al-Imran 28, An-Nisa 144. Ini semua bukan cuma berlaku di wilayah muslim. Di wilayah non-muslim juga sebagian orang muslim tidak usah ikut-ikutan. Karena dilarang untuk memilih mereka sebagai pemimpin. Tolong jelaskan tentang hadis bahwa Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma mereka pemimpin para pemuda di surga. Bukankah di surga semua umurnya dan jasadnya dalam keadaan sama? Tentu saja hadis yang sahih itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dua anakku atau cucuku ini adalah pemimpin anak-anak muda di surga. Ya, pemimpin artinya sama dengan tadi, sama dengan Nabi SAW mengatakan tentang ibu mereka, Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya Fatimah pemimpin penghulu para wanita di surga. Jadi memang seperti ya mutiaranya lah, sesuatu yang sangat mahal, memang mereka punya kedudukan. Kalau masalah semua sama, sama secara umur gitu kan. Semua umurnya 33 tahun, tapi kelebihan mereka berdua harus diakui. Enggak boleh ada ahli sunnah satupun yang memungkiri masalah itu. Bahwasanya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berdua dan kedua orang tuanya, Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, adalah orang-orang yang mulia dan memang dinobatkan menjadi penghulu-penghulu di surga. Apa yang membedakan atau yang membuat khilafah Rashidin atau khulafah Rashidin lebih mulia daripada 6 sahabat sisanya dari 10 sahabat yang masuk surga? Jika malam ini adalah malam terakhir Ustaz bertemu dengan kita, maka wasiat apa yang ingin Ustaz berikan kepada kami? Doain apa ya? Doain mati. La ilaha illallah. Baiklah. Khulafaur Rasyidin, kenapa mereka lebih afdol? Karena Nabi SAW mengatakan, Nabi menyusun 10 orang itu. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Barulah masuk kepada Talha di surga, Zubair di surga, gitu kan? Abdurrahman di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Jadi memang ini diurut oleh Nabi SAW. Maka 4 orang ini lebih afdol karena itu. Jelas sekali. Karena memang disusun Nabi SAW seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati sunnat wa sunnat khulafaur rasyidin mahyina min ba'di. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Dan terbukti secara histori, sejarah. Siapapun yang mungkiri tidak mungkin dipungkiri sejarah. Abu Bakar dipilih oleh sahabat, lalu datang Umar, lalu datang Uthman, lalu datang Ali. Jelas itu rentetan histori juga, selain dalil, gitu kan. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwasanya para sahabat mengatakan, kami sudah terbiasa di zaman Nabi SAW mengatakan Abu Bakar yang paling afdal, lalu Umar, lalu Uthman, lalu Ali. Dan Nabi SAW mendengarkan tapi Nabi tidak menegurnya. Memang empat orang ini punya kedudukan yang mulia memang. Seperti itulah. Yaitu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wasiat saya tentunya yang kita mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu syar'i yang kita dapatkan. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wallahu alam yang mungkin kita bisa amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan juga diampuni semua dosanya. Apa amalan yang bisa menempatkan kita di akhirat atau surga di sisi Nabi SAW dan para sahabat? Pernah ada sahabat yang bertanya itu, mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya agar saya atau pandu saya supaya saya bisa bersama Anda di surga. Kata Nabi SAW, ada permintaan lain? Dia bilang, enggak ada ya Rasulullah, itu aja. Nabi ulangi lagi, ada permintaan lain? Ya Rasulullah, itu saja. Karena dia tahu Nabi SAW tinggi kedudukan di surga. Ada permintaan lain sampai 3 kali. Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tolonglah saya, bantu saya dengan memperbanyak sujud. Dia jaga sholatmu. Dan perbanyak sujud, minta kepada Allah apa yang kau harapkan, nanti akan diberikan. Itu yang ada. Tapi tentu saya, teman-teman sekalian, jelas sekali orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW itu adalah bersama Nabi SAW. Semua, jangan pilih-pilih. Yang wajib, yang sunnah, kerjakan semuanya. Yang haram dan makruh, tinggalkan semuanya. Makin dekat kita kerjakan itu, insya Allah makin dekat dengan baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Terkait dengan saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Rohingya, Suriah, Palestina dan negara muslim lainnya, bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu yang sangat ingin berkontribusi, apakah hanya dengan cara berdoa saja? Dan apakah ada hadis atau riwayat yang menerangkan bahwasanya pada akhir zaman umat Islam akan tertindas? Apakah mungkin Islam akan berjaya seperti zaman kekhalifahan dulu? Jazakumullah khairan. Baik. Tentu saja, teman-teman sekalian, untuk berjihad secara fisik, ulama sudah sepakat harus dengan izin wali amr. Wali amr. Wali amr kita adalah pemerintah Indonesia, gitu kan? Enggak boleh kita keluar sekarang dari pemerintah. Pemerintah bilang ikut berperang, ikut berperang. Enggak. Waktu Belanda datang ke sini perang, gitu. Jepang datang, perang, lawan, seluruh penduduk Indonesia harus bergerak. Wali amr, kita enggak bisa. Enggak bisa kita sekarang ke Palestina, kita ke Syria, lalu kemudian tanpa izin pemerintah. Enggak boleh. Kita harus ikuti peraturan agama kita ada. Nabi, setiap sahabat, kalau Nabi bilang jihad, datanglah mereka. Karena Nabi pemimpin pada saat itu, datang mereka. Yang Nabi bilang, kamu enggak bisa ikut. Enggak ikut dia. Seperti misalnya umur belum cukup, gitu kan. Nabi SAW, ada yang datang karena mau ikut, ternyata ibunya, ayahnya masih ada. Kata Nabi, kedua orang tua masih hidup, ya berbakti sama mereka, jangan ikut di sini. Disuruh bakti. Ada Nabi SAW pilih-pilih. Nah, itu harus dipatuh. Itu pemerintah, gitu kan. Baik, apa yang kita lakukan, teman-teman? Jangan anggap remeh, doa ya. Kunut nazilah kayak tadi kita lakukan. Doa itu luar biasa, senjata orang mukmin. Kalau semua kita lakukan doa ini, teman-teman sekalian, kita walaupun tidak ke sana, Allah turunkan kekuatannya. Bukan mustahil, gitu kan. Bukan mustahil. Dan kita harus bersangka baik dengan Allah. Apa yang terjadi di wilayah-wilayah ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan masalah di satu lokasi sehingga umat Islam tertindas kecuali dalam hadis dikatakan banyaknya kesalahan yang mereka lakukan. Gitu kan? Kalau mereka merajalela kesalahan di sisi mereka kayak di Syria, kehidupan sangat bebas. Sebelum terjadi ini, luar biasa kehidupan mereka. Yang tarik perut ke sana sini, yang ini, yang itu, yang bebas sekali. Sampai terkenal negeri Syam, kalau Syria itu kayak tempat orang pergi bermaksiat. Kuasa Allah SWT terjadi ini. Sekarang ada kesadaran dari kaum muslimin. Dengan kejadian ini akhirnya mereka jadi dekat dengan agama mereka. Gitu kan? Teman-teman di Palestina, saya waktu bimbing umroh saya ke sana, saya melihat kalau tidak terjadi penjajahan ini, saya nggak tahu bagaimana keadaannya muslimin di sana. Dalam kondisi dijajah sekarang saja, masih ada yang perempuan-perempuan yang hijabnya terbuka, di sana sini musik, yang hadir di masjid ya sebagian tidak terlalu besar, gitu kan? Dalam kondisi ada penjajah ya, jadi kalau penjajahan tidak ada bagaimana? Bagaimana jauhnya mereka dari agama? Kehidupan yang saya lihat arahnya kepada bebas. Kata kalau lihat pakaian-pakaian mereka di pinggir jalan depan hotel pada saat mau ke masjid itu pakaiannya. Sama saja tabarruj sebenarnya. Pakai jilbab iya, tapi sama saja. Walaupun alhamdulillah kita menjaga pandangan mata, tapi umumnya orang kena ramai sekali kelihatan ini orang-orang seperti ini. Jarang sekali saya lihat ada orang di sana dekat masjid ya, yang berjenggot misalnya. Sampai saya keliling berapa kali, dua kali saya ke sana, bolak-balik terakhir ada satu orang bawa mobil. Terus saya salaman sama dia, akhi, saya berapa hari sini enggak ada yang saya lihat orang berjenggot seperti antum nih, gitu. Seperti anda nih. Dia bilang ada, tapi agak jauh. Umumnya orang-orang di sini nih ya, bebas begitu saja. Ini kalau tidak ada penjajahan, Allahu'alam. Gitu. Kita waktu lagi antri, mau masuk, diserobot dengan orang-orang ini. Padahal ini masuk, orang antri, setengah mati, jemaah saya capek, diserobot-serobotin sama orang-orang ini. Orang-orang Palestina, serobot-serobotin. Seakan-akan ini negara kami mau masuk, ini gimana kalau tidak ada penjajahan di situ yang menata di depan. Jadi banyak hal-hal yang saya hikmahnya ya, hikmah terjadi gitu. Kemudian yang terjadi di Yaman selama ini pemimpin, orang-orang Yaman menganggap, ah gak masalah, kayak kita di Indonesia mulai ada tersebar isu begitu, ah Syiah itu sama Sunni sama saja, madhab. Begitu dikembalin itu di Yaman tuh, sampai akhirnya Houthi itu, orang-orang Syiah itu, sampai mereka bergabung sama militer, mereka dipersenjatai, akhirnya mereka membantai kaum muslimin. Dan fatal sekali, fatal, luar biasa jahatnya. Orang-orang Syiah ini luar biasa jahatnya, luar biasa. Salah cuplikan terakhir itu ada imam masjid Ahli Sunnah didatangkan, dibelah dadanya, ditarik jantungnya. Cuplikan. Sampai orang yang ceramah itu nangis-nangis, yang orang Saudi ceramah itu, cuplikan. Sampai dia agak diburamkan. Ini sudah bukan kayak bukan manusia. Gitu kan? Orang jihad yang sebenarnya, kalau musuh orang kafir pun, gak boleh kalau sudah menyerah. Gitu kan? Gak boleh disiksa, gak ada mutilasi dalam Islam. Itu orang kafir, bagaimana muslim? Luar biasa, dibelah dadanya, diiris, orang itu masih hidup. Kemudian dirobek, kemudian diambil jantungnya, mati tiba-tiba orang. Imam masjid, hafal Quran 30 juz. Ini biadab sekali, luar biasa. Kenapa ini? Gara-gara membela sahabat Nabi? Luar biasa, ini gara-gara mencaci maki sahabat Nabi. Jadi saya melihat, karena mereka dulu terlalu menganggap remeh, gak apa-apa, kemungkaran dibiarkan, nah terjadilah. Di Myanmar, selama ini, dulu ada dua wilayah, dua kekuasaan di situ. Ada kerajaan memang di situ. Ada kerajaan Islam dulu, dan ada kerajaan pemerintahan Budi, orang Buddha. Ini saya lupa, tahun 60-an atau tahun berapa gitu sempat direbut. Atau tahun 80-an kalau nggak salah, sempat direbut ke kerajaan Islam ini, runtuh, kemudian umat Islam tidak menyusun kekuatan. Tidak menyusun kekuatan. Lalu makin merajalela lah. Kekuatan-kekuatan orang-orang Buddha ini kemudian menghancurkan muslimin, membakar sampai sekarang. Karena mereka takut jangan sampai pemerintahan Islam berdiri lagi. Tujuannya itu, secara histori begitu sebenarnya. Jadi ada sebabnya kenapa mereka bantai-bantai, kenapa mereka membuat traumatis seperti sekarang. Itu karena memang mereka pikir ini adalah, ini kalau berdiri lagi kerajaan Islam berbahaya. Padahal selama ini Islam gak pernah ganggu mereka ya. Tidak pernah subhanallah pemerintah Islam mengganggu orang non-muslim, tidak pernah. Termasuk di Indonesia sendiri. Tidak ada orang Islam mengganggu orang non-muslim, kan? Silakan menjadi kaya, usaha. Tidak ada orang Islam, silakan. Tidak ada masalah. Tapi kalau mereka jadi pemimpin, ini masalah berat. Jadi saya melihat secara internal ada masalah, pelanggaran-pelanggaran dari orang-orang ini terhadap agama, sehingga Allah datangkan untuk mereka sadar. Sampai saya bilang sama orang-orang Palestina, terakhir saya ke sana, saya bicara sama mereka. Akhi, coba saya mau tanya satu hal. Apa yang antum ambil pelajaran dari penjajahan ini? Baru kemarin, mungkin baru berapa bulan lalu. Saya penasaran, saya bilang juga sama imam masjidnya. Kebetulan saya kenal sama beliau, Syekh Yusuf namanya. Saya salam sama Syekh. Ibroh apa? Pelajaran apa yang antum ambil dari sini? Ana ini orang luar, ana melihat ada sebuah pesan dari Allah nih. Ana bilang, kita jalan dari hotel ke sini, perempuan bertabarruj, pakaiannya ketat, jilbabnya asal jadi, laki-lakinya juga begitu, di sana sini musik. Jual. Jadi kehidupan yang seperti, ana bilang tidak ada bedanya sama negara-negara Arab yang memang bebas. Sebenarnya antum lagi dijajah loh ini. Mempertahankan wilayah Masjid Aqsa. Apa yang diambil Syekh? Apa yang diambil pelajarannya? Kalau sekarang kira-kira Syekh, saya bilang begitu. Kalau sekarang misalnya kaum muslimin di sini tidak ambil pelajaran dan mereka lebih bertakwa sama Allah dengan penjajahan. Kira-kira kalau Israel sudah keluar, apa yang terjadi dengan mereka? Ada perubahan. Kata Syekhnya, benar. Ya Khalid, benar. Kita mengeluhkan kepada Allah. Dan saya yakin, kalau seperti yang anda bilang tadi, yang anda bilang ya, dibilang sama saya, kalau yang anda bilang itu, betul, maka Allah akan berikan kita pemimpin. Kalau betul-betul masyarakat sadari, mereka kembali ke agamanya, Allah akan datangkan kekuatan yang mengalahkan Israel. Tapi sampai sekarang seperti itu. Itu satu sisi, secara internal ya. Jadi ada pemicu, penyebab. Allah tidak akan membinasakan satu kaum kalau tidak ada sebabnya. Secara agama, kacamata agama, Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman memilih para syuhada. Memilih para syuhada. Mungkin kita lihat orang ini dipotong kepalanya, ini dibelah dadahnya, yang ini dibakar. Memang mengerikan bagi kita yang masih hidup. Tapi jangan lupa satu hal ya. Orang kalau sudah mati teman-teman, yang dia lihat malaikat maut cabut ruhnya. Nggak ada lagi dia rasa itu dadanya dibelah, lehernya dipotong, apalah. Dibakar pun, nggak ada urusan. Nggak ada urusannya. Dia cuma lihat malaikat maut cabut ruhnya, selesai. Jadi gak ada urusannya sebenarnya. Jangan kita terpengaruh karena tidak punya ilmu. Kita anggap itu penyiksaan buat mereka. Jadi mereka jadi indah. Kita harus sangka baik dengan Allah. Kalau saya melihat Allah memilih para syuhada, toh dia juga akan mati pada saat itu. Tentu kita harus membela ya. Tapi saya bahasakan kita lihat secara kacamata agama yang luas dengan ilmu syar'i yang benar. Kalau Allah sedang menginginkan kebaikan buat mereka. Sampai kata para ulama, kalau kamu masuk ke kancah peperangan, gak usah mengkhayal mati. Karena yang mati syahid, yang dibunuh sama musuh hanya orang yang paling ikhlas. Menginginkan syahada baru mati. Dan selalu dalam sepanjang sejarah histori jihad, dari zaman Nabi SAW sampai hari ini teman-teman sekalian, selalu yang mati syahid lebih sedikit. Yang kembali pulang keluarganya lebih banyak. Jadi memang Allah SWT memilih mereka. Gitu kan? Memilih mereka. Kesempatan. Kesempatan ini semuanya. Jadi insya Allah juga mereka akan lebih baik agamanya. Saya yakin kalau mereka kembali ke agama Allah, lebih dekatkan diri kepada Allah dalam kejadian seperti ini, Allah pasti akan berikan mereka kemenangan. Allahu a'lam. Tentu apa yang kita lakukan ya, kita berdoa kepada Allah SWT. Kita membantu apa saja. Kayak sekarang banyak, alhamdulillah teman-teman di Indonesia ini yang sudah mulai kumpulin baju, mulai kumpulin uang, ya. Mereka punya link untuk ke sana, mungkin melalui negara Filipina atau negara yang lain, ya itu kosong. Kita bantu. Kita bantu, bukan mustahil. Saya melihat ada satu Syekh Hasan namanya, ya, Dr. Hasan, beliau dari, kalau tidak salah dari Bahrain, dari Bahrain. Kebetulan kemarin waktu ada undangan dari Raja Bahrain, dai-dai diundang sedunia, dengan hikmah Allah, saya tidak tahu kenapa dari Indonesia saya dapat undangan gitu. Jadi mewakili pada saat itu, termasuk Dr. Hasan ini datang. Jadi setiap negara satu orang saja, kebetulan saja ini, kebetulan, bukan karena sayanya. Kebetulan mungkin teman-teman di sana panitia orang Indonesia sebutin nama yang kebetulan memang mau minta, saya juga minta diminta ceramah. Saya ketemu sama dia dan saya tertarik dengan cuplikan apa yang dilakukan Dr. Hasan ini. Beliau datang sendiri ke Thailand. Nah, Thailand sama Myanmar bersebelahan dan Thailand ini mendukung perilaku Myanmar karena sama agamanya, gitu kan? Dan itu muslimin dari Myanmar ini, dari Rohingya ini, diambil, ditaruh di penjara, Dr. Hasan datangin. Dia bayar, berapapun dia bayar. Yang penting diizinkan datang. Dia datang, dan ada cuplikannya di YouTube. Tapi dalam bahasa Arab. Judulnya itu kurang lebih terjemahannya, penjualan manusia di abad sekarang. Jadi akhirnya dia datang, terus dia memberikan salam. Itu pun tidak boleh ketemu sama muslimin. Muslimin di lantai dua di penjara. Dia berikan salam, assalamualaikum, baru mereka jawab. Lalu dia mendoakan mereka. Lalu mulailah dia sampaikan, dia bilang, hai muslimin, alangkah baiknya kalau kalian bisa menebus kaum muslimin ini. Jadi orang-orang Myanmar itu dijual $1,000 satu orang. Jadi kalau ada yang punya harta, ini pembebasan tawanan perang lah istilahnya. Itu pahalanya besar. Termasuk bisa menggunakan zakat mal. Pembebasan budak kan, nah itu bisa dilakukan. Nah itu jadi, di Filipina itu orang datang siapa saja, punya kelebihan uang, nah di Thailand, Dr. Hasan punya cuplikan di YouTube panjang lebar diceritain dan saya lihat, maka beliau buka link itu. Kalau orang mau bisa menebus melalui pihak pemerintah Thailand kemudian mengambil orang-orang Myanmar ini, gitu kan. Tapi Allah alam ini kalaupun diambil apakah memang bisa masuk ke negara kita ini juga butuh bahasan sendiri. Semoga saja memang pemerintah kita bisa mengizinkan itu ya. Tapi seperti Turki itu sangat membuka diri, itu sangat positif gitu kan, menerima saudara-saudara kita di sana. Dan insyaallah kita bersangka baik sama Allah. Dan tetap kita menghidupkan semangat kita untuk berdoakan. Satu waktu memang dibutuhkan membela, insya Allah kita siap untuk itu. Jangan, sesuai dengan tema. Di luar tema bikin pusing nanti. Nanti kita bicara masalah sahabat, ini bicara masalah perceraian, masalah pernikahan, masalah anak, masalah apalah. Gak nyambung nanti. Baiklah, mungkin sampai sini teman-teman sekalian karena melihat waktu juga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Zat yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, dan setelah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberikan kemenangan muslimin secara khusus di wilayah-wilayah yang sedang tertindas, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada. Ya Allah, ikhlaskan lanet mereka, terimalah para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, karuniakanlah Jakarta pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi simbol bagi Islam, dan juga awal kebangkitan kaum muslimin kembali kepada kitab Al-Quran dan Sunnah. Dan juga berikan hidayah pemimpin kami, presiden dan seluruh jajaran pemerintahan agar kembali kepada Islam dan juga kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, kabulkanlah semua amal yang pernah kami kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, dan yang akan kami kerjakan selama kami masih memiliki nyawa dan belum Engkau cabut nyawa kami. Dan ya Allah, seluruh dosa-dosa yang kami kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun dan Engkau lebih mengetahuinya, maka gantilah dengan kemahmuran menjadi pahala. Dan ya Allah, satukanlah kami semua di surga firdausmu tanpa hisab, manasuk Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.